إذا تبغى تقرأه تقرأه. نعم، أنت ماذا تفعل هنا؟ إذا تختار اختره، إذا أنا أقرأ. أنت هذا، هذا مختار. ما شاء الله، لماذا تؤتيني؟ نعم. Ulangi, mobil S3 dengan plat nomor DH880NF belum dicatkan kendaraannya. Demikian, jemaah sekalian, kita akan segera memulai selanjutnya sesi tanya jawab. Harapkan kepada seluruh jemaah kembali ke tempatnya semula. Jazakumullah khairan. هذا الذي معي، شغال استاذ. خلاص انا اقرا. السلام. ليه جوب او بلوم بلوم سلام سلام بين بين بين سلام بلوم بين جا ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaannya banyak banget. Mungkin tidak semuanya bisa dijawab. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak dijawab Ustadz, bisa disebabkan karena waktunya, atau yang kedua karena Ustadznya memang gak bisa jawab, atau yang ketiga karena Ustadznya gak mau jawab. Tapi dalam semua kondisi, apa yang antum catat, kelak antum akan dapatkan kelak pada hari kiamat. Jadi jangan sedih ketika pertanyaannya tidak dibacakan. Assalamualaikum Ustadz, ana mau tanya. Kedua orang tua ana masih awam, hanya kadang sesekali mendengar kajian Ustaz. Ana ingin menasihati orang tua ketika mereka berlaku tidak sesuai syariat, tapi ana takut untuk melarangnya. Bagaimana ya Ustaz caranya agar ana berani dan mampu? Alhamdulillah orang tua ana, ibu ana ada di sini. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, di antara kecintaan ana orang tua yang paling puncaknya adalah tatkala ingin orang tua masuk surga. Dia bukan berbagi harta sama orang tua, tapi dia berbagi hidayah kepada ayah dan bundanya. Maka yang pertama, hendaklah doakan orang tuamu senantiasa, jangan pernah putus untuk mendoakannya. Yang kedua, berakhlaklah yang mulia di depan keduanya. Tunjukkan bahwa engkau cinta kepada keduanya, bukan hanya di lisan, tapi tampak dalam perbuatan. Hal-hal yang remeh, yang kadang-kala tidak diperhatikan, coba engkau mulai perhatikan. Ana sering nasihati mahasiswa ana, nanti kalau pulang, tolong sikap ana. Contohnya, sandal di rumah. Biasanya orang masuk rumah, sandalnya itu menghadap ke rumah. Sehingga ketika mau keluar rumah, ayah harus berputar untuk pakai sandal. Antum berubah. Ketika antum masuk rumah, semua sandal antum rapikan untuk menghadap ke orang yang keluar. Itu sesuatu yang remeh. Tapi orang tua antum akan merasakan anakku berubah sekarang. Sampai rumah, antum tanya, ayah mau minum apa? Ini itu ibu mau apa? Antum pulang, mungkin antum masih kuliah, antum mungkin masih sekolah. Pulang antum beli sesuatu, beli gorengan apa, bawa ke orang tua. Tampakkan kepada orang tua bahwa antum berubah. Bukan hanya jenggotnya yang berubah. Karena kebanyakan di antara kita yang berubah itu hanya penampilannya saja. Perilaku dan akhlaknya tidak tambah baik. Bahkan tambah kasar, tambah berani sama orang tua. Maka yang antum harus berubah, penampilan berubah, akhlak bertambah. Hal-hal yang remeh. Kemudian cintakan kepada orang tua sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak ritual-ritual ibadah yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa itu terjadi? Karena orang tua kita gak paham mana yang sunnah. Jadi tatkala kita mengajak umat itu, cintakan kepada mereka sunnah, cintakan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama kelamaan biarkan dia yang berpikir. Buat orang tua penasaran. Sehingga bertanya pada satu saat, "Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa sih yang dilakukan kalau hendak umpamanya pindah rumah? Kalau ada keluarga yang hendak meninggal dunia?" Atau sudah meninggal dunia, apa sih yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bikin orang tua bertanya itu. Dengan antum terus menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suatu saat orang tua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dengan akhlak yang mulia pun belum tentu mereka menerima. Nabi Ibrahim Alaihissalam diusir sama bapaknya. Bahkan mau dilemparin batu sama ayahnya. Tapi tugas kita adalah menyampaikan dengan hikmah. Sisanya kita... Dan ya Rasulullah sunnah masya Allah berat. Ya. Pertanyaan yang datang, yang ditanya, mau apa, Pak? Setuju nggak bawa bapak? Suasana suami dalam ruangan kepingin apa? Soalnya ada di cuma ini pertanyaan, Pak. Tapi jawab dari kantor, kenapa tuh nggak pulang? Ana mikir, mau jawab apa, Ana? Kenapa? Soalnya Ana akan ditanya, dari mana, ngapain, nggak betah, soalnya. Maka dirubah sikap. Suami kalau melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tugasmu memberikan nasihat. Tapi tugas seorang istri yang pertama menjadikan suaminya betah dalam rumah. Bukakan pintu, Bang. Mau apa, Bang? Yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami kalau lihat dapat istri kayak gitu, dia liatin. Ini benar istri apa bukan? Kok baru pertama tanya ini? Tapi biasa kan? Dengan pakaian yang rapi, yang indah, ya, rumah udah bersih. Kemudian suaminya nggak kepingin yang anget-anget aja. Masya Allah, bikinkan yang anget. Pilihan, ada teh anget, ada kopi anget, ada jahe anget, Bang. Ada Allahu Akbar. Ya, mau, istilah. Bikin suaminya berkah. Ketika itu suami insyaallah istrinya minta, Bang, aku kok ingin, Bang, ya kalau kajian itu ada yang gandeng aku, Bang. Bismillah, aku antar. Tapi kalau istri kerjanya marah-marah di rumah, minta dengan ngotot sama suaminya, terus terang lelaki ini beda. Apalagi dia jadi suami, jadi pemimpin di sana. Kemudian suasana rumah tumbuhkan suasana yang islami. Jadi ketika suami di rumah pegang HP macam-macam, kemudian dengar azan dikumandangkan, jangan pukul megah, Bang. Sudah azan tuh. Jangan. Tapi datang ke balik telinga suaminya, sampaikan, Bang, sudah dipanggil sama Allah, Bang. Ya mungkin dia bisa berangkat tuh jadi. Jadi kadang-kala kita aja nggak tahu caranya. Yang marah-marah, istri ini, masya Allah, punya kekuatan yang dahsyat sekali untuk menaklukkan para wanita, para lelaki apa. Sampai dikatakan ada seorang lelaki mengatakan, innal uyunan lati fi tarfiha hawaran qatalnana falam yuhyina qatlana yasra'na la lubbin hatta la haraka lahu wa hunna az'afu khalqillahi insana. Allah kata dia, sesungguhnya wanita-wanita yang matanya hitamnya hitam, putihnya putih, itu bisa membuat teler para lelaki, padahal mereka itu makhluk Allah yang di rumah, bikin suasana yang indah, suami sedang pegang HP, engkau duduk di sebelahnya baca Al-Quranul Karim. insyaallah ana terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Qasim Al-Ustaz Satria Habibi LC Habibullah Ta'ala Al-Khairan. Baiklah jemaah sekalian, kita segera masuk ke inti acara kita pada pagi hari ini, Islam dengan tema beliau. Kami persilakan fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan hidayahnya kepada kita. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang di antara umat manusia yang jumlahnya di muka bumi ini Allah memilih kita untuk menjadikan orang yang mengenal Allah, tunduk kepadanya, bukan perintahnya dan menjauhkan diri kepada patung dan berhala. Ada yang masih meminta kepada gunung dan lautan. Masih ada yang takut dengan klinik-klinik tak hidup dengan ketat. Apakah bukannya? Karena ada sesuatu. Maka syukurlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih daripada syukur kita dengan rumah yang kita miliki. Syukurilah nikmat hidayah ini lebih daripada nikmat kita memiliki baru. Syukurilah nikmat Allah ini, nikmat menjadi orang Islam mengenal syariat Allah, lebih daripada syukur kita ketika seorang sedang menikah atau sedang mendapatkan rezeki anak. Tapi kebanyakan kita beranggapan bahwa nikmat hidayah ini haram, subhanallah. Tapi sejatinya aturan Allah untuk menyelamatkan diri jima'i. Ya, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk manusia terindah yang pernah Allah tuatkan hasan. Telah ada bagi kalian di sosok Rasulullah alaihi wasallam. Jamaah